Fa idza dakhulu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Rawahul Bukhari. Dari Sahal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya di dalam surga terdapat pintu yang disebut Royan, yang mana besok pada hari kiamat orang-orang yang berpuasa masuk dari pintu itu, dan tidak ada seorang pun yang masuk dari pintu itu selain mereka. Dikatakan, di manakah orang-orang yang berpuasa? Mereka berdiri. Tidak ada seorang pun selain mereka yang masuk darinya. Apabila mereka sudah masuk, maka pintu itu ditutup sehingga tidak ada seorang pun yang masuk darinya. Hadis riwayat Bukhari juz 2 halaman 226. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala, kharajna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi fi yaumin harin hatta yad'a ar-rajulu yadahu 'ala ra'sihi min shiddatil harri. Wa ma fi nasaimun illa ma kana minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa bani rawaha. Rawahul Bukhari. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian perjalanan beliau di hari yang sangat panas, sehingga seseorang meletakkan tangannya di atas kepalanya karena sangat panas. Di antara kami tidak ada yang berpuasa kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Ibnu Rawaha. Hadis riwayat Bukhari juz 2 halaman 238. An Salman qala, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'bana. Faqala, ayuhan nasu, qad adallakum syahrun adzimun. Syahrun mubarakun, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Ja'alallahu siyamahu faridatan, wa qiyama lailihi tatawwu'an. Man taqarraba fihi bi khoslatin minal khairi, kana kaman adda faridatan fi ma sifahu. Wa man adda fi faridatan, kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma sifahu. Wa huwa syahrus sabri, wa sabru sawabuhul jannah, wa syahrul muwasati, wa syahrun yazdadu fihi rizkul mu'mini. Man fattara fihi sa'iman, kana maghfiratan lidunubihi, wa itqi rakabatihi minan nari. Wa kana lahu mislu ajrihi, min ghairi an yantakisa min ajrihi syai'un. Qalu, laisa kulluna najidu ma yufattiru sa'ima. Faqala, yu'tillahu hadha sawaba man fattara sa'iman ala tamratin aw syurbati ma'in aw madqati labanin wa huwa syahrun awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nari. Man khaffafa an mamlukihi ghafarallahu lahu wa ataqahu minan nari. Wastaksiru fihi min arba'i khisalin, khoslataini turuduna bihima rabbakum, wa khoslataini lagina bikum anhuma. Fa'amal khoslatani latani turuduna bihima rabbakum, fa syahadatu an la ilaha illallah, wa tastaghfirunahum. Wa amal latani lagina bikum anhuma, fa tas'aluna allahal jannata, wa ta'awaduna bihi minan nari. Wa man ashba'a fihi sa'iman saqahu Allahu min haudi syarbatan la yad'ama'u hatta yadkhulal jannata. Rawahu Ibnu Huzaimah. Dari Salman, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada hari terakhir bulan Sya'ban. Beliau bersabda, "Hai para manusia, sungguh telah menaungi kalian bulan yang agung, bulan yang diberkahi, bulan yang di dalamnya ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Allah menjadikan puasanya suatu kewajiban dan solat malamnya tatawu'an atau sunnah. Barang siapa mendekatkan diri kepada Allah pada bulan itu dengan sesuatu berupa kebaikan, maka dia seperti orang yang menunaikan kewajiban di luar bulan Ramadan."

Apakah kamu mempunyai budak yang bisa kamu merdekakan? Ia menjawab, tidak. Beliau bersabda, apakah kamu mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Ia menjawab, tidak. Beliau bersabda, apakah kamu dapat memberi makan 60 orang miskin? Ia berkata, tidak. Abu Hurairah berkata, lalu orang tersebut diam di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami dalam keadaan demikian, tiba-tiba dibawakan satu arok kurma kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun arok maksudnya adalah miktal atau keranjang. Beliau bersabda, di mana orang yang bertanya tadi? Ia menjawab, saya. Beliau bersabda, ambillah ini dan sedekahkanlah. Ia berkata kepada beliau, apakah kepada orang yang lebih fakir daripada saya, wahai Rasulullah? Demi Allah, di antara 2 tepian kota Madinah, yakni yang dia maksudkan 2 tanah berbatu hitam, tidak ada keluarga yang lebih miskin daripada keluargaku. Maka Nabi SAW tertawa sehingga nampak gigi taring beliau. Kemudian beliau bersabda, berikan makan keluargamu dengan kurma ini. Hadis riwayat Bukhari, juz 2, halaman 235. An Abi Hurairata rafa'ahu, man aftara yauman min ramadana min ghairi udrin wala maradin lam yaqdihi siyamud dahri wa in shamahu. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah, ia merafakkannya, yakni ia mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berbuka 1 hari pada bulan Ramadan tanpa halangan dan bukan karena sakit, maka tidak bisa diganti dengan puasa selamanya jika dia akan melakukannya. Hadis riwayat Bukhari, juz 2, halaman 235. Tentang iktikaf. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha. Janganlah kamu campuri mereka, istri-istrimu, sedangkan kamu beritikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. An Aisyata radhiyallahu anha qalat, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallama idza dakhala al-ashru sadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki malam-malam 10 akhir Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggang, yakni lebih meningkatkan ibadahnya, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Hadis riwayat Bukhari, juz 2, halaman 255. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takiful 'asra al-awakhir min Ramadan. Rawahul Bukhari. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari, juz 2, halaman 255. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan. Wa idza shalla al-ghadata dakhala makanahu alladhi i'takafa fihi. Qala, fasta'dhanathu 'Aisyatu an ta'takifa, fa adina laha fa darabat fihi kubbatan. Fasami'at biha Hafsatu fa darabat kubbatan, wa sami'at Zainabu biha fa darabat kubbatan ukhra. Falamma sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-ghadi absara 4 kibabin. Faqala, ma hadha? Fa'ukhbira khabarahunna. Faqala, ma hamalahunna ala hadha albirru? Inza'uha, fala uraha, fanuzi'at, falam ya'taki fi ramadana hatta takafa fi akhiril asri min syawalin. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada setiap bulan Ramadan. Setelah salat subuh, beliau masuk ke tempat iktikafnya. Perawi berkata, lalu Aisyah minta izin kepada beliau untuk beriktikaf. Maka beliau mengizinkannya. Kemudian Aisyah membuat kemah. Kemudian Hafsah mendengar hal itu, lalu ia pun membuat kemah. Kemudian Zainab juga mendengar hal itu, maka ia pun membuat kemah. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat subuh, maka beliau melihat ada 4 kemah. Lalu beliau bertanya, "Ada apa ini?" Lalu beliau diberitahu bahwa itu adalah kemah-kemah istri-istri beliau. Lalu beliau bertanya, "Apa yang mendorong mereka berbuat demikian? Apakah yang demikian itu kebaikan? Bongkarlah kemah-kemah itu, karena aku melihatnya bukanlah kebaikan." Lalu kemah-kemah itu dibongkar, dan beliau tidak jadi beriktikaf Ramadan tahun itu, sehingga beliau beriktikaf pada 10 hari akhir di bulan Syawal. Hadis riwayat Bukhari, juz 2 halaman 259. Keterangan, di dalam riwayat lain disebutkan, sehingga beritikaf 10 hari yang awal di bulan Syawal. Di dalam riwayat yang lain lagi disebutkan, sehingga beliau beritikaf 10 hari di bulan Syawal. Wallahu a'lam. An Aisyata radhiyallahu anha, zauji Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'taqiful 'asral awakhira min Ramadana hatta tawaffahu Allahu ta'ala summa takafa azwajuhu min ba'dihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beritikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan sehingga Allah mewafatkannya. Kemudian istri-istri beliau beritikaf sesudahnya. Hadis riwayat Bukhari, juz 2 halaman 255, dan Muslim, juz 2 halaman 831. Ana Aisyata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam i'takafa ma'ahu ba'du nisa'ihi wa ya mustahadatun taraddama farubama wadu'atit tasta tahtaha minat dami. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beritikaf diikuti sebagian dari istri-istri beliau. Padahal waktu itu ia sedang istihadhah. Ia melihat darah. Kadangkala ia meletakkan bejana di bawahnya karena darah istihadhah itu. Hadis riwayat Bukhari, juz 2, juz 1 halaman 80. An Anas bin Malik qala, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'taqifu fil 'asril awakhir min Ramadana, falam ya'taqifu 'aman, falamma kana fil 'amil muqbili i'takafa 20. Rawahu Tirmidzi. Dari Anas bin Malik, ia berkata, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beritikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan beliau pernah 1 tahun tidak beriktikaf padanya. Kemudian tahun berikutnya beliau beriktikaf selama 20 hari. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 2 halaman 148, nomor 800, dan ia berkata, ini hadis hasan gharib sahih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadana ashrata ayyamin. Falamma kana al-'am alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawman. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beritikaf pada setiap Ramadan selama 10 hari. Maka ketika pada tahun di mana beliau wafat, beliau beritikaf selama 20 hari.